بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pertemuan yang lalu dari pembacaan kitab Mufidul Mustafid telah kita singgung ad-dalil ats-tsani, yaitu dalil yang kedua, di mana al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berdalil dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Syekhul Islam rahimahullah yara, yaitu berpendapat akan adanya takfirul mu'ayyan. Dan telah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya ad-dalil al-awwal, itu dalil yang pertama dari perkataan Syekhul Islam. Kan tapi penting untuk kita pahami di sini akan satu perkara, bahwa pembahasan kita itu berkenaan dengan apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat akan adanya takfir muayyan seperti yang diklaim oleh al-muallif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ataukah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak berpendapat adanya takfir muayyan seperti yang diklaim oleh orang-orang yang menyelisihi al-muallif. Nah, di sini pembahasannya. Ya. Adapun yang berkenaan dengan yang dinamakan dalil bagi kita, itu bukan perkataan Syekhul Islam. Itu perlu dipahami itu. Perkataan Syekhul Islam bukan dalil. Ya. Apa perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalil? Apa perkataan Imam Syafi'i dalil? Apa perkataan Imam Ahmad itu dalil? Kamal jawab, bukan. Dalil itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Jelas ya? Cuman pembahasannya di sini adalah mendudukkan perkataan alim. Mendudukkan perkataan Syekhul Islam. Apakah Syekhul Islam berpendapat begini atau yang benar pendapat Syekh Islam itu begitu? Nah, setelah hal ini dibahas, misalnya ditahrir, diberi kesimpulan yang benar bahwa Syekhul Islam berpendapat A misalnya. Ini pendapat Syekhul Islam. Baru kemudian pendapat dia didudukkan dengan dalil. Benar enggak pendapat dia sesuai dengan Quran, Sunnah, dan Ijma? Gitu. Nah, itu metode ilmiah. Ya. Maksud saya di sini saya tekankan hal ini agar jangan sampai ada orang mengira bahwa perkataan alim itu dalil. Ya, bahwa perkataan alim itu bukan dalil, melainkan perkataan alim itu adalah sarana untuk memahami dalil. Pemahaman salaf ya, itu adalah sarana untuk kita perkataan salaf, begitu juga dia merupakan sarana untuk memahami dalil. Ya, jalan untuk memahami dalil. Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kalamus salaf yustanas. Ya, dijadikan sebagai bingkai seorang muslim dalam memahami dalil sehingga pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak keluar dari bingkai pemahaman salaf dan tidak keluar dari bingkai pemahaman ulama. Adapun perkataan ulama itu dalil, berarti kita telah ya menetapkan dalil baru dalam Islam. Berarti sedangkan yang diakui oleh ulama Islam secara sepakat itu Quran, Sunnah dan Ijma. Ada kias, jumhur menetapkan kias sebagai dalil. Kalau ada yang menetapkan tambahan lain dari yang empat, berarti dia mendatangkan suatu hal yang baru. Berarti dia telah mendatangkan suatu hal yang baru. Dia katakan kalam alim fulan dalil. Perkataan alim fulan misalnya itu adalah dalil. Ini berarti mendatangkan suatu hal yang baru yang tidak dikenal sebelumnya oleh para ulama Islam. Tapi di sini yang kita bahas adalah apa yang benar dari pendapat Syekhul Islam. Syekhul Islam berpendapat begini atau pendapat begitu? Ya, jadi kita harus pahami konteksnya di sini. Nah, kemarin telah kita bahas dalil awal. Dalil yang pertama, dan telah kita jelaskan bahwa perkataan Syekhul Islam ya, yang dijadikan sebagai dalil yang pertama oleh al-muallif, oleh Syekh Muhammad, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan dengan ta'yin, telah kita jelaskan bahwa perkataan Syekhul Islam itu lebih tepat untuk dikatakan ya, itu untuk takfir yang bentuknya mutlak. Ya, untuk takfir yang bentuknya mutlak. Nah, sekarang kita akan bahas dalil tsani, dalil yang kedua. Dan setelah beliau menerangkan, dalil yang kedua ini juga diambil dari kitab yang sama. Yaitu kitab Iqtida' Siratul Mustaqim, di mana di kitab tersebut Syekhul Islam menerangkan tentang hukum at-tashabbuh ya, atau musyabahah dengan orang-orang kafir. Setelah beliau menerangkan tentang apa yang kemarin kita baca ya, yang berkenaan dengan tiga taghut besar yang ada di Mekah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Lata, Uzza dan Manat, dan asal usulnya. Kemudian beliau menyebutkan juga hal yang berkaitan dengan satu kisah ketika para sahabat bepergian bersama Nabi, kemudian melihat sebuah pohon sidr, di mana di pohon itu orang-orang kafir biasa menggantungkan senjata-senjata mereka, meminta berkah biar menang dalam peperangan. Kemudian sahabat ini minta dibikinin seperti apa yang dimiliki oleh orang kafir. Kemudian Nabi SAW mengingkari ya. Kemudian beliau menyinkronkan apa yang ada di zaman Nabi dengan apa yang ada di zaman sekarang. Beliau bilang famin dalika iddatu amkinat bi Dimasyq. Yang seperti itu juga ada di zaman sekarang. Beberapa tempat di Damaskus, di sana ada masjid yang disebut dengan Masjid Kaf. Di situ terdapat berhala ya, berupa telapak. Katanya itu adalah telapaknya Ali bin Abi Thalib. Sampai Allah Azza wa Jal musnahkan berhala itu. Wadil amkinat kathirah mawjudatun fi aktsaril bilad. Dan tempat-tempat seperti ini, kata beliau, banyak terdapat ya di banyak negeri-negeri Islam. Dan di Hijaz ada di beberapa tempat. Ya. Hijaz itu seperti Mekah, Madinah. Ya, itu Hijaz. Tsumma dzakara kalaman tawilan. Kemudian Syekhul Islam, ini kelanjutan dari pembahasan kita yang kemarin kita potong ya pembacaannya. Kita kembali lagi. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan perkataan yang panjang. Padanya terdapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di kuburan. Faqala, kata beliau, al-illatu tsaniyah ma fi dzalika min musyabahatil kuffar bis salati indal kubur. Alasan yang kedua, di mana pada yang demikian itu terdapat kemiripan dengan orang-orang kafir ya dengan melakukan salat di sisi kuburan. Alasannya lima yufdi ilaihi dzalika min asyirk, katanya. Karena perbuatan ini, sholat di kuburan itu, ya, bisa menyeret pelakunya kepada kesyirikan. Ya, karena sholat di kuburan, ya, ini wasilatun ila syirk, ila syirkil akbar, merupakan sarana kepada syirik besar. Karena bisa jadi orang mengklaim kalau dia itu sholatnya karena Allah. Dia menghadap kiblat sholat karena Allah Azza wa Jal, dan dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal, tapi dia jatuh kepada at-tasyabbuh itu dengan orang-orang kafir itu. Ya, yang mereka beribadah ya di tempat, di situ ada berhala-berhala mereka. Nah, maka ini sarana kepada kesyirikan. Ya, karena orang yang meskipun niatnya ibadahnya kepada Allah, ya, dia akan jatuh kepada kesyirikan yang besar, di mana akhirnya dia akan ya memberikan rasa takutnya, rasa harapnya kepada selain Allah itu. Ya, yang mana itu muncul dari rasa pengagungan dia kepada tempat yang menurutnya keramat itu, kuburan. Ya, pengagungannya dia kepada kuburan itu yang akan menyeret dia akhirnya menjadi apa? Jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau benar dia ibadahnya hanya karena Allah, kenapa enggak sholat di rumah saja, gitu kan? Kenapa harus di kuburan itu? Ya. Wa hadhihi al-illah sahihatun bi ittifaqihim. Dan alasan ini benar. Berdasarkan kesepakatan mereka. Wal mu'allinuna bil ula kasyafi'i wa ghairihi allalu bihadhi aidan. Dan ulama dari mereka yang memberikan alasan yang pertama, ya tentunya ini ada merupakan sambungan dari ucapan sebelumnya, ya. Karena untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan alasan yang pertama, kita harus kembali kepada ya ucapan atau induk dari kitab ini atau asli dari kitab ini, dan kita mengetahui apa yang dimaksud situ. Nah, tapi di sini yang ingin disampaikan oleh al-muallif adalah hal yang berkaitan dengan yang kita bahas, ya, bahwa nanti akan mengarah kepada hal yang di mana muallif menyebutkan tentang at-takfir secara ta'yin itu. Kata beliau, mereka ini seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya. Allalu bihadhihi aidan. Mereka menyebutkan alasan ini juga. Wa karihu dzalika lima fihi minal fitnah, dan membenci perbuatan ini. Itu salat di kuburan itu. Ya, orang datang ke kuburan salat bukan kepada kuburan, tapi salatnya untuk Allah, tapi enggak disukai. Kenapa? Karena ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini alasan. Lima fihi minal fitnah. Karena demikian ini seseorang akan terseret kepada fitnah. Maksudnya iftitan bil kubur. Dia akan terfitnah dengan kuburan ini. Kalau misalnya Anda sholat di kuburan, ya, orang yang lain juga sholat di kuburan, yang lainnya lagi sholat di kuburan, orang akan menyangka bahwa kuburan ini memiliki maziyah, memiliki satu keistimewaan. Begitu juga membangun kuburan, ya, ditinggikan bangunannya, diperindah tempatnya, dihiasi dengan hiasan-hiasan, diziarahi, tidak layaknya seperti kuburan lainnya. Orang akan menyangka bahwa ini kuburan memiliki keistimewaan tersendiri. Sehingga manusia terfitnah dengan orang mati. Terfitnah dengan kuburan ini. Ya. Maka orang sholat di situ, orang berdoa di situ, orang minta di situ. Mintanya kepada Allah, tapi dia mintanya di situ. Ini bid'ah. Ya. Kalau diikuti dengan keyakinan bahwa ya, si penghuni kubur ini bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Azza wa Jal, maka ini masuk ke dalam ranah kesyirikan kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud bahwa orang akan terfitnah, ya, menyangka bahwa tempat itu mengandung maziyah, mengandung keistimewaan. Wa kadzalika la imam min ashabi Ahmad wa Malik. Begitu pula para imam dari para murid-muridnya Ahmad, yaitu Imam Ahmad dan juga Imam Malik, seperti Abi Bakar al-Athram sahib Ahmad. Abi Bakar al-Athram ini muridnya Imam Ahmad. wa ghairihi, dan selain beliau, wa allalu bihadhihi athani aidan, seluruhnya mereka menyebutkan alasan yang kedua ini. Ya, dilarangnya salat di kuburan, alasannya apa? Karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, baik. Kita harus pahami surahnya. Bahwa seperti ini mengantarkan kepada kesyirikan, surahnya atau gambarannya itu kalau dia salat di tempat itu karena Allah. Tapi kalau dia salat tempat itu karena si penghuni kubur, bukan mengantarkan kepada kesyirikan, bahkan itu kesyirikan, kesyirikan itu sendiri. Ya, beda masalahnya. Selanjutnya, waqad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna waddan wa la su'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra. Dan mereka berkata, maksudnya kaumnya Nuh, ya, mereka saling berkata sesama mereka, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad, dan jangan pula Su'a, dan jangan pula Yaghuth, Ya'uq, dan juga Nasra. Ini lima sesembahan yang ada di zaman Nabi Allah Nuh, yang diibadahi oleh kaumnya Nuh. Ya, Nuh datang memperingatkan mereka untuk tinggalkan ini. Dan mereka saling wasiat mewasiatkan untuk jangan tinggalkan sesembahan kalian. Dzakara Ibnu Abbas wa ghairuhu minas salaf. Al-Imam atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya menyebutkan anna hadhihi asma' rijalin salihin. Bahwa lima nama ini, Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, ini adalah nama-nama bagi orang-orang saleh. Kanu fi qaumi Nuh, yang mereka itu berada pada kaumnya Nuh. Itu hidup di zamannya Nabi Allah Nuh. Falamma matu akafu ala quburihim. Ketika orang-orang saleh ini wafat, mereka pun i'tikaf di kuburannya orang-orang saleh tersebut. Ya, i'tikaf adalah luzumu syai'. Dikit-dikit ke situ, dikit-dikit ke situ, seperti yang terjadi pada sebagian kuburan tokoh-tokoh Islam sekarang. Ya. Kuburannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, yang sering didatangi, sering dikunjungi, dikit-dikit ke sana, orang mau ujian ke sana, selesai ujian ke sana, ini yang naik pangkat ke sana, mau dilengser pun ke sana. Ya. Nah, itu contoh. Dan yang seperti ini di negeri kita itu banyak. Yang seperti ini di negeri kita ada banyak. Ya, ada di tempat kita di ibu kota ini ada beberapa. Falamma matu aqafu ala quburihim wa sawwaru tamathilahum. Maka ketika orang-orang saleh ini wafat, orang-orang saleh dari kaumnya Nuh itu wafat, mereka pun i'tikaf di kuburan-kuburan orang saleh tersebut. Wa sawwaru tamathilahum, dan dibuatlah patung-patung mereka. Tadinya kuburan, besoknya dibikin patungnya. Ya, Wat dibikin pula patungnya, Suwa dibikin patungnya, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Tadinya kuburan dibikin patungnya Soekarno, dibikin patungnya Sudirman. Ya. Ini. Tsumma tala 'alaihimul amad fa'abaduhum. Pada awalnya enggak diibadah itu. Cuman untuk mengenang jasa pahlawan. Mengenang jasa orang soleh. Agar seorang timbul rasa patriotismenya ketika melihatnya. Agar seorang timbul rasa cinta kepada ibadahnya, kalau itu orang soleh, sehingga giat dalam beribadah. Ini talbis dari syaitan, ya. Jerat-jerat syaitan. Dia gak langsung bilang sembah orang soleh itu, gak mungkin langsung ditolak. Ya, seketika itu pun juga, ya, orang-orang yang mengerti akan menolaknya kalau caranya begitu. Tapi syaitan punya cara lain. Pelan-pelan dibawa hingga akhirnya, ya, patung-patung itu pun dianggap suatu hal yang legal, dianggap suatu hal yang boleh, ya, sebagai penghias taman, ya, sebagai, ya, penghias pintu gerbang sebuah perumahan misalnya. Sekarang banyak perumahan-perumahan Itu patung semua isinya. Ya, masuk udah patung. Kanan kiri patung. Ini tamatsil. Semuanya ini adalah ya disebut sebagai tamatsil, yaitu ya berhala-berhala. Kalaupun katanya itu hanya seni, akan tetapi itu seni yang dilarang dalam Islam. Ya. Thumma tala 'alaihimul amat fa'abaduhum. Lalu akhirnya mereka pun dari tadinya enggak ibadah kepada patung itu, akhirnya mereka pun beribadah kepada patung. Ya. Beribadah kepada patung. Tapi bukan dalam bentuk meyakini bahwa patung itu bisa memberi manfaat atau memudaratkan, tidak. Bukan dalam bentuk meyakini bahwa patung itu bisa menciptakan, bisa memberi rizki atau menahannya, tidak. Tapi dalam bentuk bahwa ibadah mereka di sisi patung itu lebih didengar oleh Allah, bahwa si patung ini bisa menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah azza wajalla. Mereka pun menggantungkan rasa harap dan cemasnya kepada patung yang asalnya orang soleh tadi ini, gitu. Waqad dzakara hadzal Bukhari fi sahihi. Dan atsar ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari ya secara muallaq dari jalannya Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan juga disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Ad-Dur al-Manthur dari sekelompok ulama us-salaf. Seperti apa yang disebutkan mirip dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan atsar ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala pada beberapa kitab beliau. Seperti misalnya kitab beliau Tahdhirus Sajid, ya, larangan untuk membangun kuburan. Allahu a'lam apakah buku ini sudah diterjemahkan atau tidak, dan yang lainnya. Itu takhrij dari hadis atau dari atsar ini. Jadi atsar ini ya atsar yang sahih. Wa ru tafsir Ibnu Jarir wa ghairihi, dan juga disebutkan oleh ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Jarir ya, dikenal dengan tafsir At-Tabari dan yang lainnya, dan juga ashabu qisasil anbiya, para penulis kisah-kisah para nabi seperti misalnya Al-Wathimah dan yang lainnya. Nah ini. Artinya ayuhal hadirin yang dimuliakan Allah, perkara sholat di kuburan, sholat di kuburan ini bisa menyeret pelakunya kepada kesyirikan, berupa mengagungkan si penghuni kubur, menggantungkan rasa harap kepada si penghuni kubur. Mirip seperti apa yang terjadi pada kaumnya Nuh. Di awal kalinya mereka hanya ya memuliakan si penghuni kubur, iktikaf di sana, akhirnya mereka buat patungnya, akhirnya mereka menyembahnya. Dari awalnya mereka hanya iktikaf, hingga akhirnya benar-benar jatuh kepada kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Ya, ke sana arahnya. Selanjutnya kata beliau, wa yubayyinu sihhata hadhihi al-illah. Dan juga yang menjelaskan benarnya alasan ini. Ya, alasan kenapa dilarang sholat di kuburan walaupun karena Allah. Apa alasannya? Mengantarkan kepada kesyirikan. Sekarang beliau itu penulis akan menyebutkan ya beberapa argumen bahwa alasan ini benar. Kata beliau, "Annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana man yattakhidha qubur al-anbiya masajid." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah melaknat orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi itu sebagai masjid. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Memangnya kenapa sih menjadikan kuburan sebagai masjid? Kenapa dilarang? Alasannya sama tadi. Karena itu akan menyeret pelakunya atau orang-orang kepada apa? Kepada kesyirikan. Wa ma'lumun anna qubur al-anbiya la tumbash wa la yakunu turabuha najisan. Dan telah dimaklumi bahwasanya kuburan para nabi itu tidak bisa dipindah. La tumbash, Wala yakunu turabu najisan, dan tanahnya pun juga tidak najis. Artinya dilarangnya membangun kuburan di atas masjid bukan karena kuburan itu najis. Masjid kan harus suci gitu kan. Mungkin ada orang mengira dilarang, enggak boleh bangun masjid di atas kuburan karena kuburan itu najis. Bukan karena alasan ini. Gitu. Melainkan alasannya apa? Takutnya iftitan tadi. Takutnya fitnah tadi. Manusia terfitnah. Ya, sehingga akhirnya orang akan mengagungkan kuburan itu dan berikutnya mereka akan menyembah kuburan itu. Ya, karena awal mula kesyirikan ini itu disebabkan karena fitnah apa? Manusia terfitnah dengan kuburan orang-orang soleh. Jelas? Makanya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah, menutup jalan ini, menutup celah ini. Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam an nafsihi, dan Nabi berkata tentang dirinya, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Artinya di satu sisi beliau melarang dengan menyebutkan laknat bagi mereka yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ini berlaku umum. Masuk di situ Yahudi, masuk juga orang Nasrani, masuk juga orang-orang Islam yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dapat laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan kuburannya sendiri, Nabi juga punya perkataan khusus, "Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi." Artinya apa? Bahwa dari dua sisi ini mendukung bahwa hadhil illah sahihah. Bahwa alasan ini ya dilarangnya sholat di kuburan itu dikarenakan dikhawatirkannya kesyirikan, itu adalah alasan yang benar. Kenapa? Karena didukung dengan dalil-dalil yang lain. Nabi melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan. Ya, semua karena alasan. Nabi sendiri juga meminta kepada Allah agar jangan kuburannya dijadikan berhala oleh umatnya. Ya. Karena alasan ini, khawatirnya ya mereka terseret kepada kesyirikan itu. Wa qala la tattakhidhu qabri ida. Dan Nabi juga berkata dalam kesempatan yang lain, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Maksudnya id itu tempat di mana kalian berulang-ulang datang ke situ. Bolak-balik ke situ. Ya. Itu namanya kita sudah menjadikannya sebagai tempat perayaan. Jadi id itu ada idul makan, ada idul zaman. Id itu ada yang kembalinya kepada waktu, itu waktu yang berputar seperti hari raya bagi umat Islam, hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Ada yang kembalinya kepada tempat yang disebut dengan idul makan. Ya, kalau satu tempat bolak-balik kita ke situ, berarti kita telah menjadikan tempat itu sebagai tempat id atau tempat perayaan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kalau kuburannya dijadikan id, tempat kita bolak-balik ke situ. Jadi nggak boleh dong ngunjungin kuburan Nabi. Boleh, ya. Tapi dengan niat kita ziarah ke Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu baru kita ziarah ke Masjid Nabi Sallallahu, ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menyengaja dari ya negeri kita untuk menempuh perjalanan dengan niat mengunjungi kuburan Nabi, ini tidak ada contohnya. Lainkan syaddur rihal, menempuh perjalanan panjang di atas keyakinan adanya keutamaan pada satu tempat, itu hanya boleh pada tiga tempat. Gitu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Al-Aqsa. Adapun selain itu termasuk kuburan Nabi, enggak boleh kita menyengaja mendatangi tempat itu karena adanya fadilah tempat itu. Gitu. Jadi menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya tabi'. Hanya sifatnya ngikut sama niat yang menjadi pokok dari perjalanan kita, yaitu apa? Ziarah Masjid Nabawi. Seperti itu. Nah, dari dalil ini ayuhal ikhwah, ya, menunjukkan bahwa ya, alasan khawatirnya Nabi umatnya terfitnah, ya, sehingga adanya larangan-larangan ini. Itu merupakan alasan yang benar, yang juga mendukung dalam pembahasan yang tadi disebutkan, yaitu larangan sholat di kuburan. Taib. Selanjutnya kata beliau, فَعُلِمَا أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاتِ عِنْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا. Maka diketahui pula lah, kata beliau, ya, bahwa larangan beliau, itu larangan Nabi dari yang demikian ini, seperti apa misalnya? Larangan sholat di kuburan. Larangan yang juga disebutkan juga, menjadikan kuburan sebagai masjid. Apalagi? Larangan, ya, menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Ya, ini semua alasannya satu tadi. Dikatakan kata beliau, bahwa larangan beliau dari yang demikian ini sama dan serupa dengan larangan Nabi dari sholat ketika matahari terbit dan ketika tenggelamnya. Ingat hadis di awal pembahasan itu, hadis siapa? Hadisnya Amr bin Abbasah. Ya, itu ketika Amr bertanya kepada Rasulullah tentang syariat Islam. Kemudian minta diajarkan tentang sholat, diajarin oleh Nabi SAW sholat dan dikasih tahu tentang waktu-waktunya. Sholat pada waktu ini, jangan sholat pada waktu ini. Sholat pada waktu ini, tapi waktu ini jangan kamu sholat. Ketika matahari terbit, jangan kamu sholat. Karena ketika itu dia terbit, ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Artinya, larangannya, ya, itu bersumber dari satu alasan. Apa itu? Agar jangan kita mirip sama orang-orang kafir itu. Fa'uliman nanahyau an dzalika min jinsi nahyi 'anil shalat 'inda thulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Maka diketahuilah dari sini, dari uraian ini, bahwa larangan beliau dari perkara-perkara ini semua itu serupa dan semisal dengan larangan beliau dari salat ketika terbitnya matahari dan ketika tenggelamnya. Li'annal kuffara yasjuduna lisyamsi hina idzin. Karena pada waktu itu ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam, orang-orang kafir sujud kepada matahari pada waktu itu. Fasaddad dzari'ata wa hasama al-maddata bi an la yusalla fi hadhihi as-sa'ah. Maka Nabi pun menutup celah dan menghalangi jalan. Jalan kepada apa? Kesyirikan. Menutup celah itu. Bialla yusalla fi hadhihi as-sa'ah, agar jangan ada seorang pun yang salat pada waktu ini. Wa in kana al-musalli la yusalli illa lillah. Meskipun orang yang salat bisa saja dia salat hanya karena Allah. Kenapa sih enggak boleh salat dengan karena Allah? Gitu kan? Hasamal maddah, ditutup celah. Ditutup pintu fitnah. Agar jangan sampai, ya, dia terseret kepada kesyirikan, terseret kepada, ya, kekufuran kepada Allah Azza wa Jal dengan meniru-niru orang-orang kafir dalam ibadahnya. Ditutup celahnya. Wa in kana al-musalli la yusalli illa lillah. Meskipun orang yang salat itu tidak salat kecuali kepada Allah. Wa la yad'u illa Allah, dan tidak meminta kecuali kepada Allah. Wa kadzalika nahyu an ittikhadhil qubur masajid. Begitu pula larangan beliau yang lain dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Sama alasannya. Dalam rangka untuk menutup celah, mencegah jalan kepada kesyirikan. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada beberapa bentuk. Membangunnya, ada kuburan kita bangun, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Ada masjid, masukin kuburan. Tanam orang meninggal di situ. Itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid di antara bentuknya adalah sujud kepadanya. Sujud kepada kuburan, menghadapnya. Ini juga menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat sujud. Li'alla yufdi dzalika ila du'a'i was-salati laha. Agar jangan yang demikian itu, kata beliau, wa in kana al-musalli indaha la yusalli illa lillah, meskipun orang yang salat di kuburan, ya, di masjid, ya, karena bentuknya tadi sudah disebutkan, menjadikan kuburan sebagai masjid, membangun masjid di atas kuburan, atau memasukkan kuburan ke masjid, atau sholat di kuburan. Wa in kana al-musalli 'inda la yusalli illa lillah, meskipun orang yang sholat di situ, ya, dia tidak sholat kecuali kepada Allah. Sholat saya kan karena Allah, bukan karena si penghuni kubur. Tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menutup celah tadi. Wa la yad'u illa Allah, dan tidak menyeru kecuali kepada Allah. Maksudnya ketika dia berdoa, saya kan berdoanya karena Allah. Saya cuma minta kepada Allah. Tapi dilarang itu. Kenapa? Agar jangan sampai menyeretnya kepada kesyirikan dalam agama kita. Wa kilal amrayni qad waqa', dan dua perkara ini, ya, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, sholat di kuburan dan juga berdoa di kuburan, itu telah terjadi. Telah terjadi. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Al-Islam di zaman, dia bicara tentang zaman. Dan terus sampai di zaman kita sekarang, kita masih melihat orang-orang yang sholat di kuburan, ya, karena keyakinan akan utamaan kuburan itu, dan orang-orang yang berdoa di kuburan. Ya, di Cipatujah itu ada, itu kuburan yang juga diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Bahkan orang-orang pergi haji ke sana. Nah, wa kilal amrayni qad waqa', dan dua perkara ini telah terjadi. Fa inna minan nasi man yasjudu lisyamsi, karena di antara manusia ada yang sujud kepada matahari, wa ghairiha minal kawakib, wa yad'u laha bi anwa'il adiyah. Karena di antara manusia ada yang mereka sujud kepada matahari dan yang lainnya dari bintang-bintang, dan menyerunya dengan berbagai macam bentuk doa-doa. Jadi ada orang-orang yang mereka kesyirikannya itu mirip dengan, ya, kuburiyin di zaman, orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di antara mereka ada yang beribadah seperti di zamannya Nabi Allah Ibrahim, yang beribadah kepada bintang-bintang, pada matahari, pada bintang fulan. Dan kedua, peristiwa ini itu terjadi. Bukan hanya di zaman Syekhul Islam, di zaman kita juga ada. Ya. Jenis orang yang beribadah kepada kuburan kita lihat banyak. Ya. Mereka memakai jubah Islam. Dan orang-orang beribadah kepada matahari, bintang, itu pun juga ada dari kalangan paranormal dan dukun-dukun. Ya, nah, itu gak usah jauh-jauh untuk mencari di negeri kita. Di negeri kita, di kota kita, mereka banyak. Wa hadza min a'zami asbabi syirk, dan ini semua di antara sebab terbesar kesyirikan. Alladzi dhalla bihi katsirun minal awwalin wal akhirin, yang menyebabkan orang banyak dari orang-orang dulu dan belakangan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Hatta syaa'a dzalika fi katsirin mimman yantasibu ilal Islam. Sampai-sampai yang demikian ini juga merebak pada kebanyakan orang-orang yang mengaku sebagai Muslim. Orang-orang yang mengaku Muslim juga ada dari mereka yang melakukan perbuatan ini, perbuatan paranormal dan ahli nujum, atau perbuatan para penyembah kubur itu. Orang Islam gak melakukan itu harusnya, ya. Tapi disebabkan, ya, karena menyebarnya perbuatan ini sehingga akhirnya merebak juga diikuti oleh orang-orang Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah jalan itu. Kalau kita ngerti dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan tahu begitu ketatnya Nabi dalam melindungi pagar-pagar tauhid. Tapi kita, kebanyakan kita tidak mau mengetahuinya. Selanjutnya. Wasannafa fihi ba'dul masyhurin, sampai-sampai beberapa tokoh yang terkenal mereka menulis kitab yang disebut dengan kitab Sirrul Maktum fi Sihri wa Mukhatabatin Nujum. Kemarin kita sebut, ya, yang disebut dengan rahasia tersembunyi berkenaan dengan sihir dan bagaimana berdialog dengan bintang. Ditulis oleh seorang yang terkenal dalam ya khazanah Islam. Oleh seorang yang namanya Fakhrur Razi dari A'imma Asy-Syafi'iyah. Ala madzhabil musyrikin, beliau tulis kitab ini. Dia tulis kitab ini di atas madhabnya musyrikin. Meskipun terjadi khilaf di kalangan ulama, apakah dia itu menulis, dia yang menulisnya atau selain dia? Ada khilaf. Ya. Jadi perlu kita hikayatkan juga adanya khilaf ini agar kita tidak sembarangan mengklaim ya seolah-olah hal itu suatu perkara yang tidak diperdebatkan. Ya, biar kita bisa mengukur nantinya. Mithla bi Mi'syar al-Balkhi, seperti Abi Mi'syar al-Balkhi. Ya, dia ini namanya adalah Ja'far bin Muhammad al-Balkhi, dikenal dengan Abi Mi'syar, termasuk dari ulama perbintangan dan ilmu falak yang terkenal di zaman. Memiliki karya yang banyak dan hidup ya pada abad kedua. Karena dia wafat pada akhir dari abad kedua Hijriah pada tahun 272. Kita melihat kedekatannya dengan zaman salaf. Ya, masih tahun 200-an. Ya, Abi Mi'syar al-Balkhi. Wa Thabit bin Qurra, dan Thabit bin Qurra. Thabit bin Qurra adalah Thabit bin Qurra bin Harun bin Thabit bin Karaya, dikenal dengan Abil Hasan. Ya, dia mahir dalam ilmu pertukangan dan juga ilmu ya, kedokteran, termasuk juga ilmu falak dan ilmu perbintangan. Nah, wa amsalihi ma mimman dakhala fi syirk, dan orang-orang semisal mereka berdua, Abi Mi'syar, Thabit, dari orang-orang yang telah masuk ke dalam kesyirikan dan beriman kepada jibit dan taghut. Wa hum yantasibuna ila ahli kitab, dan mereka mengaku sebagai muslimin. Tapi melakukan perbuatan ya seperti perbuatannya ahli nujum dan orang-orang yang beriman kepada kekufuran kepada Allah azza wajalla. Ini Syekhul Islam ingin menerangkan kepada kita bahwa perbuatan ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mencegahnya, tapi ya merebak ke tengah-tengah umat Islam sampai sebagian mereka ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran ini. Bahkan dari tokoh-tokohnya. Kama qala ta'ala alam tara ila alladziina utu nasiba minal kitab yu'minuuna bil jibti wat taghut. Seperti yang Allah azza wa jalla firmankan. Beritakanlah kepadaku tentang orang-orang yang diberikan kepada mereka bagian dari Alkitab, tapi mereka masih beriman dengan jibit dan taghut. Artinya orang yang beriman kepada Alkitab, tapi dia juga bersama dengan itu beriman dengan jibit dan taghut, itu ada. Ya. Fanzur rahimakallah, maka perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu. Ila kalami hadzal imam alladzi nasaba anhu man azaghallahu qalbahu. Kepada perkataan imam ini, maksudnya perkataan Syekhul Islam. Ini selesai sudah perkataan Syekhul Islam, sekarang perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Perhatikanlah kepada perkataan Syekhul Islam, yaitu imam ya, yang dinisbatkan kepadanya oleh orang-orang yang Allah palingkan hatinya, bahwa imam ini, itu Syekhul Islam ini, tidak berpendapat adanya takfir muayyan. Kaifa dzakara an mithl Fakhr Razi? Bagaimana dalam uraian yang tadi kita sebutkan, Syekhul Islam menyebutkan orang seperti misalnya Fakhrur Razi, wa huwa min akabiri a'immati Syafi'iyah, dan dia ini termasuk dari imam besarnya mazhab Syafi'i. Wa mithli Abi Mi'syar, dan juga seperti Abi Mi'syar, wa huwa min akabil masyhurin minal musannifin, dan dia ini juga termasuk dari pembesar dari orang-orang yang terkenal yang memiliki karya yang banyak. Wa ghairihima, dan semisal mereka berdua, selain mereka berdua, annahum kafaru wartaddu 'anil Islam, bahwasanya mereka telah murtad dan kufur, murtad keluar dari Islam. Ya, pada perkataan yang tadi telah disebutkan. Dan akan disebutkan lebih sharih lagi, lebih tegas lagi pada uraian yang akan datang. Kata beliau, wal fakhr, sedangkan fakhr ini, itu Fakhrur Razi, walladzi dzakarahu asy-syekh fi raddi 'alal mutakallimin. Dialah orangnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam bantahannya kepada ahli kalam, lamma dzakara tasnifahu alladzi dzakarahuna, dzukirahuna, ketika Syekhul Islam menyebutkan karyanya dia, itu karyanya Syekh Fakhrul Razi, yang beliau sebutkan di sini, itu kitab Sirrul Maktum tadi, ya, rahasia yang tersembunyi, ya, berkenaan dengan ilmu sihir dan bagaimana berdialog dengan bintang. Syekhul Islam berkata tentang Fakhrul Razi, wa hadhihi riddatun 'anil Islam ittifaqil muslimin, dan ini yaitu menulis buku seperti ini, ya, melegalkan ajaran seperti ini. Kata beliau, ini adalah kemurtadan dari Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wa sayati kalamu insyaallah taala, dan akan datang nanti perkataan beliau lebih jelas lagi insyaallah taala. Nah, selesai sudah pembahasan kita. Ya, kita berhenti pada permasalahan yang sama dengan permasalahan yang kemarin kita berhenti di situ juga. Cuma yang kemarin kan saya ringkas, ada yang saya ringkas, sekarang saya baca semua. Insyaallah kita lanjutkan kembali insyaallah pada pekan yang akan datang. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan istiqomahan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.